بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، جماعة صلاة صبح مصلى الروضة yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi baca Ar-Raudhah begitu di gang masuk atau jalan masuk. Yang saya ingat adalah Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah. Saya tentu saja tidak tahu apa yang melatar belakangi dinamakannya musalla ini adalah musalla Ar-Raudhah. Mudah-mudahan salah satunya adalah sebuah motivasi agar musalla ini menjadi salah satu di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala makmurkan dengan ketaatan kepadanya. Kalau di dalam Masjid Nabawi, maka sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina minbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah." Apa yang ada antara mimbarku dan kamarku atau rumahku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga. Bentuknya memang bukan taman, tetapi itulah perumpamaan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi saya lihat karpetnya hijau. Ya, kalau di Raudhah sana itu hijau bernuansa agak abu-abu gitu ya, lebih muda dari hijau. Tapi bukan harus diganti ya, hanya mengingat saja. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini. Setelah sebelumnya semalam Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu di antara rumahnya. Hadirin sekalian, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Jangankan kita, anak-anak kita yang masih kecil saja kalau ditanya mau masuk surga, kira-kira apa jawaban dia? Dengan fitrahnya dia akan berkata, iya, saya mau masuk surga. Karena fitrah manusia selalu ingin sesuatu yang baik, dan fitrah manusia selalu ingin jauh dari keburukan. Kalau anak kecil itu belum tahu apa itu surga, kemudian kita jelaskan surga itu demikian, demikian, demikian, demikian, isinya adalah kenikmatan. Apa neraka itu? Neraka itu adalah demikian, demikian. Isinya semua adalah kesengsaraan. Maka fitrahnya akan menjawab bahwa saya mau masuk surga, saya tidak mau masuk neraka. Ini anak kecil. Apalah lagi dengan kita yang semakin waktu semakin mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Maka kita akan berkata bahwa kita hanya akan masuk surga. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Dan perlu diluruskan manakala ada seseorang yang berkata, gak apa-apa Ustaz, saya neraka dulu juga gak apa-apa, yang penting nanti ujungnya surga. Aduh, jangan. Neraka itu berat, neraka itu pedih, neraka itu hanya berisi siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dituntunkan oleh Allah kepada kita adalah berdoa waqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Jangan sampai kita berharap neraka. Mintalah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surga. Bahkan jangan cuma mau masuk surga. Mintalah kepada Allah surga Firdaus yang tertinggi. Ketika ada seorang sahabat yang berdoa, dan kebetulan doanya terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu meminta surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'laha wa awsathaha." Jika kalian meminta kepada Allah berupa surga, maka mintalah yang tertinggi, yaitu Firdaus. Justru di sini dimotivasi kita untuk meminta surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar hadis, seringkali pula kita mendengar nama Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kisahnya luar biasa. Salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masa keislamannya didampingi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pendek. Beliau itu Islamnya di tahun ke-7 Hijriah. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 10 atau 11 Hijriah. Jadi usia keislaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu didampingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 3 atau 4 tahun saja. Tapi beliau kemudian diakui oleh seluruh sahabat Nabi yang lain, dan hingga saat ini dan sampai akhir zaman nanti, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah termasuk sahabat yang fakir. Dan karena keterlambatan beliau masuk ke dalam Islam, dan juga karena kefakiran kondisi beliau, beliau sampai tergolong sebagai salah satu di antara Ahlus Suffah yang diberikan tempat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ahlus Suffah di salah satu bagian masjid di belakang. Disitulah mereka beristirahat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sering diikuti oleh Ahlus Suffah di dalam majlis-majlis ilmu beliau. Dan setelah Abu Hurairah masuk Islam, ibunda beliau belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Sebagaimana dikisahkan dalam riwayat Muslim, setiap ada kesempatan Abu Hurairah datang menjumpai ibunya, mengajak beliau untuk masuk Islam. Tapi selalu saja sang ibu menolak, menolak, menolak, menolak. Sampai suatu saat sang ibu tidak hanya menolak, tapi bahkan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan anaknya sendiri, yaitu Abu Hurairah. Maka tidak tahan Abu Hurairah dengan hinaan sang ibu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berupaya untuk berdakwah mengajak ibuku masuk Islam." Beliau senantiasa saja menolak. "Namun kali ini aku sudah tidak kuat. Aku dengar ibuku menghina engkau, wahai Rasulullah. Aku hanya minta satu. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untuk ibuku agar beliau mendapatkan hidayah." Subhanallah. Membawa dakwah ini dengan cinta. Membawa dakwah ini dengan rasa sayang, dengan penuh harap agar hidayah bisa sampai kepada sang ibu. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun bergegas pulang, ingin menemui ibunya karena beliau yakin bahwa doa Nabi Muhammad SAW pasti terkabulkan. Beliau datang mengetuk pintu yang kebetulan tertutup. Namun kemudian dari dalam sang ibu berkata, tunggulah sebentar wahai Abu Hurairah putraku. Palang pintu dipasang, Abu Hurairah tidak bisa masuk. Kemudian terdengarlah suara percikan air, pertanda bahwa ibunda beliau sedang mandi. Setelah itu dipakailah pakaian terbaik miliknya, dibukalah pintu rumah. Wahai anakku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kembali lagi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, aku membawa kabar berita baik, kabar gembira kepada engkau. Sesungguhnya ibuku telah masuk Islam. Wahai Rasulullah, doakanlah kami agar kami dapat mencintai kaum mukminin dan agar kaum mukminin dapat mencintai kami, aku dan ibuku. Didoakanlah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal keislamannya hanya di tahun 7 Hijriah, tapi kita sering dengar hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Kisah tentang Abu Hurairah sendiri membutuhkan satu pertemuan khusus. Semoga nanti ustaz-ustaz yang ada di Bali bisa mengkaji sejarah indah dan mulia sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi Muhammad. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Kecuali yang menolak. Sebagaimana seseorang yang pertama kali mendengar hadis ini, dia akan terperanjat, kaget, bingung, siapa orang yang menolak masuk surga? Demikian pula saat hadis ini disabdakan di hadapan para sahabat Nabi, mereka pun bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa mereka yang menolak masuk surga?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah jawaban yang seakan menjadi kaidah. "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat, yang patuh kepadaku, dialah yang akan masuk surga, kata Nabi. Dan barang siapa yang durhaka terhadapku, dialah yang menolak masuk surga. Saat itu para sahabat tentu saja adalah generasi terbaik yang dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hidayah di tangan Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Bahkan ada juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum munafikin. Orang-orang yang taat kepada Nabi, mereka lah para sahabat. Dan orang-orang yang tidak taat kepada Nabi, mereka lah kaum musyrikin dan kaum munafikin. Ternyata di zaman sekarang ini berkembang, ada jenis yang lain yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim yang beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, membawa risalah Islam, Dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, namun seringkali terlihat secara jelas bahwa dia enggan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itulah. Meski dia mengaku dirinya muslim, dia tengah menolak masuk surga. Saat dia meninggalkan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu pula dia enggan masuk surga. Subhanallah. Bicara tentang surga, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang surga. Surga itu, Pak, jamaah sekalian, ibu, adalah tempat yang hanya ada kenikmatan. Tidak ada yang negatif sedikit pun di dalam surga. Karenanya tidak ada bosan, tidak ada amarah, tidak ada cemburu, tidak ada letih, tidak ada capek, tidak ada susah. Bahkan tidak perlu seorang penghuni surga itu, mohon maaf, buang air, pilek, kemudian keluar ingus. Selalu dalam kondisi senang, selalu dalam kondisi bahagia, selalu dalam kondisi mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan, apapun. Fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalamnya, di dalam surga, apapun yang diinginkan oleh mereka penduduk surga. Bahkan kenikmatan-kenikmatan surga itu dibuat sangat mudah untuk didapatkan. Buah-buahnya dekat, qutufuha daniyah. Buah-buah surga itu dekat untuk langsung bisa dipetik. Karenanya dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku telah siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang salih, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pula pernah didengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Itulah surga. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam benak. Ustaz, saya sering dengar kok tentang surga. Terus saya dengar. Dan sekarang saya membayangkannya. Ketahuilah bahwa apa yang kita bayangkan, yang kita dengar kemudian kita bayangkan tentang surga, tidak ada apa-apanya dengan hakikat yang ada di dalam surga. Tapi surga yang sedemikian berlimpah kenikmatan Allah ternyata ditolak oleh sebahagian orang karena ia enggan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimanakah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian Rasulullah, utusan Allah dari kalangan kalian sendiri. Dalam ayat ini disebutkan tiga sifat. Sifat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau itu merasa berat apa yang terasa berat oleh kalian. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berempati, merasa berat apa yang dirasa berat oleh umatnya. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa agama yang paling akhir dan paling mudah. Sebagai perbandingan, jamaah sekalian, dahulu sebelum Islam itu datang, ketika seseorang pakaiannya terkena najis, harus disobek, dibuang, begitu cara mensucikannya. Bayangkan, kalau pakaian seseorang terkena najis, cara membersihkannya adalah dengan disobek, dibuang. Bagian yang terkena najis itu harus terlepas dari pakaian. Datanglah Islam, yang apabila pakaian seorang muslim itu terkena najis, cukuplah dicuci, dibersihkan, sehingga hilanglah najis tersebut. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat berempati dan merasa berat apa yang dirasa berat oleh umatnya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan azab kami sesuatu yang kami lakukan karena lupa, dan sesuatu yang kami lakukan karena kami belum tahu. Jangan azab kami karena itu. Kalau kami tidak tahu, kalau kami lupa, kemudian kami melakukan kekeliruan, jangan azab kami karena itu, ya Allah. Rabbana wala tuhammil, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Subhanallah. Doa kaum muslimin. Jangan bebankan kami sesuatu yang berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pula engkau bebankan kepada kami apa yang tidak kami sanggupi untuk kami laksanakan. Mudah. Sehingga salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 128 surat At-Taubah adalah azizun alaihi ma anittum. Menjadi berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang menjadi berat bagi umatnya. Tenang. Tidak ada yang berat dalam Islam. Sehingga kaum muslimin menjadi tidak bisa melakukannya, tidak ada. Seberat-berat yang dirasakan oleh umat Islam itu pasti bisa untuk dijalankan. Karena kalaulah ada yang berat sehingga menjadikan kaum muslimin tidak bisa melakukannya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak semasa hidupnya telah merasa berat terlebih dahulu. Harisun alaikum, sifat beliau yang kedua, beliau senantiasa bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi kalian. Maka bagi umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk membagikan kebaikan. Karenanya Abu Darda atau Abu Dzar, saya lupa, Abu Dzar kalau tidak salah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, "Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa dhakara lana fihi 'ilma." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah meninggal dunia dan tidaklah seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa sana kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmu tentangnya. Dan terbukti tentang kabar berita, tentang kabar, kabar artinya tidak berkonsekuensi hukum. Nabi telah mengabarkan tentang buruh. Dan tentang hukum juga Nabi telah jelaskan. Di antara penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kabar berita seputar burung adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan melimpahkan rizki kepada kalian sebagaimana Allah melimpahkan rizki kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong dan pulang di sore hari dalam kondisi perutnya telah penuh. Kabar tentang burung disebutkan oleh Nabi. Hukum dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita umatnya mengkonsumsi daging burung dari jenis yang memangsa dengan cakarnya. Wa naha an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengkonsumsi daging burung dari jenis burung yang memangsa dengan cengkeraman dan ia cabik-cabik mangsanya. Hukum. Maka tidaklah ada kebaikan kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah setiap keburukan kecuali telah diwaspadakan oleh beliau. Harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga dalam ayat 128 surat At-Taubah ini, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin, beliau itu penyantun dan beliau penyayang. Subhanallah. Inilah sosok Nabi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan itulah realita yang pernah ada. Kita tentu saja tidak hidup di zaman beliau. Ustaz, kenapa ya kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad? Andaikan saya hidup di zaman Nabi Muhammad, saya akan menjadi orang yang paling beriman. Belum tentu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan segala sesuatu dalam ketetapan takdirnya dan semua pasti ada hikmahnya. Sekarang kita punya sebuah kesempatan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi. Kita punya kesempatan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi. Meskipun bukan berarti kita bisa mengungguli para sahabat, tidak. Tapi kita punya kesempatan untuk meraih pahala 50 sahabat Nabi. Kapan? Saat kita berada di zamanul ghurbah. Di masa di mana kita merasa asing, tatkala semakin kita berpegang teguh dengan Islam. Semakin kita berpegang teguh dengan Islam, semakin tertuntut kesabaran, tapi kita tetap berkomitmen, tetap konsisten di atas tuntunan beliau, maka beliau menyatakan yang seperti itu akan mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, taatilah beliau. Kalau kita enggan masuk ke dalam surga, silahkan untuk enggan taat kepada beliau. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi demikian. Beliau merasa berat apa yang dirasa berat oleh umatnya. Beliau bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Beliau penyantun, beliau penyayang kepada umatnya. Kalau kita taat kepadanya, maka kita akan mendapatkan janji surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus hanya untuk bangsa Arab saja atau tidak? Terus untuk siapa? seluruh alam semesta, untuk seluruh umat manusia sejak beliau diangkat menjadi Rasul. Maka berbahagia dan bersyukurlah sekarang. Di tahun 1437 Hijriah, berarti lebih dari 14 abad yang silam, kita tidak bertemu dengan Nabi, tapi Allah berikan anugerah hidayah kepada kita. Kita beriman terhadap sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita beriman dengan sesuatu yang kita tidak mendengar dengan telinga kita sendiri. Beriman terhadap sesuatu yang ghaib, yang tidak terlihat, yang tidak hadir di hadapan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah yang beriman terhadap sesuatu yang ghaib, yang tidak nampak di hadapannya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta dan kita hidup lebih dari 14 abad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, tapi Allah masih sayang kepada kita dengan memberikan hidayah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah berfirman, tidaklah kami mengutus engkau dengan risalah, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmah, kasih sayang, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maka saya menguatkan kembali apa yang disampaikan semalam. Jadilah orang-orang yang dapat menampilkan Islam sebagai rahmah lil alam. Agama Islam ini adalah agama kasih sayang, bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi Allah menyatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Allahu Akbar. Karenanya Islam itu tidak hanya rahmah bagi manusia, tapi bagi seluruh alam semesta, bahkan kepada hewan sekalipun. Insyaallah kita tidak lupa terhadap kisah seorang wanita yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk masuk neraka. Beliau bersabda, dakhalatil mar'atu an-nar fi hirratin kanat laha. Seorang wanita terancam masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dulu ia miliki. Habasatha. Dia kurung kucingnya itu di dalam rumah. La hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ardi wala at'amatha. Dia tidak beri makan kucing itu, tidak pula ia biarkan kucing itu keluar dari rumahnya untuk mencari makanannya sendiri. Subhanallah. Gara-gara seekor kucing, seorang wanita terancam masuk neraka. Inilah Islam. Rahmah lil alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketaatan kita kepadanya dijadikan oleh Allah sebagai syarat masuk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa ancaman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kabar gembira, apa? Surga bagi yang beriman dan taat kepada Allah. Ancaman neraka bagi setiap orang yang kufur dan durhaka kepada Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karenanya hadirin sekalian, surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Apa yang diperdagangkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia? Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa yang diperdagangkan oleh Allah kepada kita adalah surga. Ghaliyah. Mahal. Karena kita kalau ingin mendapatkan surga, kalau kita ingin masuk surga, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus sebagai rahmah bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh umat manusia. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah salah satu syarat iman. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, "hatta akun," sampai aku, kata Nabi, "aku menjadi ahabba ilaih," paling dia cintai, "min walidih," lebih dia cintai daripada orang tuanya, "wa waladih," daripada anak-anaknya, "wan nasi ajma'in," dan daripada seluruh manusia. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mampu menjadikan Rasulullah lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Dalam riwayat Imam Muslim, min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga Rasulullah menjadi lebih dicintainya daripada keluarganya, istrinya, anaknya, dan seluruh manusia, hartanya sekalipun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul yang kecintaan kita kepada beliau itu bersifat wajib, bahkan menjadi syarat keimanan. Dikisahkan oleh Abdullah bin Hisham, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggapai tangan Umar bin Khattab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggapai tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada apapun, daripada siapapun kecuali diriku." Artinya Umar cinta kepada dirinya dulu, baru kepada Rasulullah, baru kepada yang lain. "Wahai Rasulullah," kata Umar, "sungguh engkau paling aku cintai. Tidak ada yang lebih aku cintai daripada engkau kecuali diriku." Kemudian dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah, sampai engkau mampu menjadikan aku lebih engkau cintai bahkan daripada dirimu sendiri." Inilah indahnya generasi sahabat, diluruskan, dikoreksi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar langsung koreksi, rujuk kepada kebaikan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, sekarang ini aku rubah dalam jantung hatiku. Di lubuk hatiku yang paling dalam, aku lebih mencintai engkau bahkan daripada diriku sendiri." Kemudian Nabi menyatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru benar, wahai Umar. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar daripada cinta kita bahkan kepada diri kita sendiri. Dan cinta itulah yang akan melahirkan ketaatan kepada beliau. Ustaz, kalau saya tidak taat kepada Rasulullah, emang kenapa? Kita akan apa-apa, bukan tidak apa-apa. Ya, kalau kita tidak taat kepada Rasulullah, bukan tidak apa-apa, tapi akan apa-apa. Saya akan berikan dua contoh. Dua kejadian nyata, bukan dongeng. Syuruk ya ini? Masya Allah. Lama sekali. Masya Allah. Ada terjadi pada diri seseorang makan, tapi dia makan dengan tangan kiri. Ditegur langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian dengan kesombongan dia menjawab, gak bisa. Nabi mengatakan, lastata'ta, kamu tidak akan pernah bisa. Dia makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi, disuruh makan dengan tangan kanan, dia bilang dengan kesombongannya gak bisa. Maka Nabi mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Dan subhanallah, Allah hukum kedurhakaannya kepada Nabi. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi bisa mengangkat tangannya untuk makan. Gak pernah lagi bisa. Tidak dengan tangan kanannya, tidak pula dengan tangan kiri. La haula wala quwwata illa billah. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, yang terjadi pada segenap kaum muslimin saat itu pada peristiwa bersejarah perang Uhud, yang Allah sebutkan beberapa kisahnya dalam surat Ali Imran. Nabi SAW mengatur strategi perang. Karena jumlah kaum musyrikin dari Mekah jumlahnya sampai 3.000. Kaum muslimin semula 1.000, kemudian berkurang 300 orang bersama kaum munafikin dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Tersisalah 700 orang. Bayangkan 700 menghadapi 3.000. Maka Nabi SAW mengatur strategi perang. Di antaranya adalah beliau menempatkan Abdullah bin Jubair Al-Ansari bersama beberapa orang ahli pemanah berada di Jabal Rumah. Satu bukit, anak bukit dari Gunung Uhud di kota Madinah. Pesan Nabi hanya satu. Apapun komando yang diberikan kepada kalian wahai pasukan pemanah, jangan turun dari bukit ini kecuali dengan perintah dariku. Perang pun berkecambuk. Kaum musyrikin terdesak kalah. Belum tuntas. Ternyata para sahabat yang berada di bukit pemanah ini turun. Karena mereka mengira bahwa perang telah usai dan sudah terlihat ada rampasan perang di sana, di bawah. Diingatkan oleh pemimpin mereka Abdullah bin Jubair Al-Ansari, jangan turun. Ingatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langgar perintah beliau, taatilah beliau. Jangan turun kecuali dengan perintah langsung dari beliau. Tetap turun. Apa yang terjadi? Khalid ibn Walid, salah satu panglima perang pimpinan Abu Sufyan ibn Harb, kaum musyrikin saat itu, berputar mengelilingi bukit pemanah. Mereka berposisi di atas dan menyerbu kaum muslimin. Berujunglah perang Uhud dengan kekalahan bagi kaum muslimin. Seorang individu tidak taat kepada Nabi, dia celaka di dunia sebelum nanti celaka di akhirat. Kaum muslimin dalam jumlah banyak melanggar durhaka kepada Nabi SAW, kekalahan di dunia sebelum siksa di neraka. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula, siapa yang durhaka kepada rasul, Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk hidayah. Sudah jelas hidayah tapi dia masih tetap durhaka kepada Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ternyata ia pun mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Allah menyatakan kami akan berpaling sejauh dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Mau surga, taat kepada Rasulullah. Tidak peduli kita masuk surga, silahkan abaikan apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya, laki, perempuan, kaum mukminin dan kaum mukminat, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kita di atas istiqamah. Bagi kita dan anak keturunan kita, bagi kita dan orang-orang yang kita cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.